ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, khasnya nikmat agama yang telah Allah pilih untuk kita, yaitu Islam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah sebagai ikutan, contoh dan tauladan yang terbaik bagi mereka yang ingin berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Dan kita doakan supaya Allah cucur rahmat ke atas keluarga Nabi yang senantiasa membantu perjuangan Nabi dalam keadaan senang atau susah. Khasnya istri-istri Nabi tidak pernah lemah semangat dalam mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang Nabi pernah ingatkan kepada kita bahawa mereka adalah sebaik-baik manusia, khairun nas qarni, yang mana mereka sahabat sangat berlainan sifat mereka terhadap Islam dibandingkan dengan sikap kita terhadap Islam. Sahabat itu begitu sayang kepada Allah dan Nabinya sehingga mereka sanggup korbankan apa saja yang ada pada diri mereka, hatta harta mereka, masa mereka, hatta nyawa mereka demi mempertahankan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yaitu Islam yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Begitu juga kita doakan supaya Allah cucur rahmat kepada tabi'in, tabi' tabi'in. Tidak kita lupa tentang Abu Hanifah, guru kepada Imam Malik, Malik imam guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Al-Hambali rahimallahu alaihim jami'an, dan ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan lain-lainnya. Para jemaah muslimin dan muslimat yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah kita telah menggunakan masa lapang kita dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menghadirkan diri dan majlis ilmu yang telah diadakan di pusat Muhammadiyah ini. Yang mana kesemua kita tahu bahawa ilmu merupai sesuatu kekayaan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau harta banyak, kita kena urus harta kita. Ilmu banyak, ilmu akan mengurus kita. Artinya ilmu akan jaga kita. Kalau harta banyak, kita yang kena jaga harta. Itu bezanya. Nilai ilmu perhakikat lebih berharga daripada nilai harta benda. Ilmu ini ada dua. Ada ilmu ciptaan manusia, ada ilmu yang datang dari Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ibn Qayyim menjelaskan yang dinamakan ilmu yang sebenar ialah ma qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, itulah yang dinamakan pure knowledge, ilmu hakikiyah. Berarti ilmu yang bukan direka oleh manusia, ilmu wahyu. Sebab itu kita umat yang beragama Islam sangat beruntung, kerana selain daripada kita jadi hamba Allah, kita tidak dianggap menjadi hamba Allah yang sebenar, tidak dianggap kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah, selagi iman itu belum meresap ke dalam hati kita. Kerana dalam Quran, kalau kita buka dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menceritakan apa yang berlaku di zaman nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, di zaman Nabi, qalatil a'rabu amanna. Satu kumpulan orang Arab Badawi, orang Arab gunung, jumpa Nabi dan dia kata, kami beriman ya Rasulullah. Jadi mereka sendiri mengaku mereka orang beriman. Bukan orang Melayu, ini orang Arab tu yang berlaku hidup di zaman Nabi. Dia tepuk dada kata, kami beriman ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan biasa tidak tahu apa dalam hati manusia. Dia hanya menilai manusia ikut apa yang dilafaznya. Kalau dia kata beriman, berimanlah. Tetapi sebelum Rasulullah nak konfirmkan keimanan mereka, rupa-rupanya Allah turunkan ayat. Qul ya Muhammad, katakan kepada orang Arab tadi, qul lam tu'minu. Kamu wahai Arab, jangan cepat-cepat senang-senang kata kamu telah beriman kepada Allah. Jangan. Tetapi memadailah. Walakin kulu aslamna. Cukuplah kalau kamu mengatakan, I am a Muslim. Kami orang Islam. Di sini dapatlah kita memahami bahawa sangat berbeza antara Muslim dan mukmin. Banyak perbezaan antara Islam dan iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi supaya Nabi beritahu kepada orang Arab, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan ya Muhammad kepada orang Arab, kamu belum beriman, tetapi memadailah kalau kamu kata kami orang Islam. Walamma yadkhulil iman, tengok bagaimana Allah huraikan, bagaimana Allah jelaskan kepada kita apakah itu iman yang sebenar. Adakah iman itu andaian, ucapan biasa, pengakuan-pengakuan sahaja? Jadi Allah hurai dia menceritakan, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Artinya iman bukan urusan ucapan. Dia bukan satu pengakuan. Adalah sesuatu yang telah meresap, yang masuk ke dalam hati kita. Kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati kita, kalau kita yakin, kita benar-benar beriman, apa hasilnya, apa tandanya, apa alamatnya, mesti ada sign dia. Setiap benda yang Allah jadi, ada tanda-tandanya. Orang beriman, ini alamat-alamatnya. Orang kafir, ini alamat-alamatnya. Orang munafik, ini alamat-alamatnya. Semua ada. Sebab itu orang Islam senang hidupnya di dunia ini kalau dia ikut Quran dan Sunnah. Kerana dia sudah ada panduan yang Allah cerita pada kita. This is the believer, this is the non-believer, and this is the hypocrite. Jadi senang hidup kita kan, kita tahu siapa kawan kita, siapa musuh kita, siapa yang mesti kita berhati-hati. Lalu Allah memberitahu kepada kita, kalau iman itu sudah meresap masuk ke dalam hati kamu, kalau betul-betul datang daripada sini, bukan lip service sahaja. Hasilnya, wa in tuti Allah wa rasulahu. Hasilnya, kita akan jadi hamba-hamba Allah yang mentaati segala perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Ringankah, beratkah, kecilkah, besarkah? Bila datang perintah, sebagai orang yang beriman, yang hatinya sudah beriman, sami'na wa ta'na, itu respon dia. Dia tak perlu fikir banyak-banyak lah, kerana ini perintah Allah. Bila perintah Allah, tugas kita hanya respon dan taat. Apakah kita termasuk golongan itu? Kita boleh cek sekarang ya. Masing-masing boleh cek. Adakah kita termasuk golongan itu? bila Allah perintah itu kita terima dengan hati yang redha atau tidak, ataupun terpaksa. What can I do? I'm a Muslim. What? Kalau tak terima orang kata apa-apa pula, terimalah. Tapi dalam hati tidak. Ya. Dia akan menghasilkan diri kita yang mentaati Allah wa rasulahu dan nabinya. Tak cukup kalau kita kata saya beriman kepada Allah, tapi you tidak beriman kepada bima qallahu ta'ala. Yang dikatakan beriman pada Allah pada hakikatnya bukan sekadar saya beriman Allah wujud. Itu siapa pun percaya. Bukan? Orang yang tak sembahyang pun percaya Allah wujud. Hanya tanya di mana, mungkin dia jawab di mana-mana. Itu saja. Kerana dia tak faham, kan? Jadi orang kata, Tuhan mana? Mana-mana lah. Mana? Boleh mana-mana. Allah tak kata dia ada di mana-mana pun. Nabi pun tak kata Allah ada di mana-mana. Tapi kerana kita kurang ilmu, kita kata apa saja kita suka cakap. Where is God? God is everywhere. Selesai. Bagi orang yang jahil pun kata, okey lah. Dia pun terima. Jadi sama-sama, ya, tidak ada ilmu. Dan kita akan, yang dikatakan taat kepada Allah ialah amantu billah wa bima qallah. Kita mesti beriman kepada Allah, wujudnya Allah, dan beriman kepada setiap firman-Nya. Seperti mana Rasulullah bersabda, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar cerita, berita adalah cerita dan berita dalam Quran. Kita mesti membenarkan. Tidak sedikit orang Islam yang percaya pada Allah, tapi dia tidak yakin kepada firman-Nya. Pertikaikan firman-firman Allah. Sehingga kalau pihak-pihak yang tertentu yang kami ketahui sedang berusaha mengumpulkan cendekiawan, para profesional, ahli thinker, ya, para ahli pemikir, nak retafsir Al-Quran. It's happening di negara jiran kita, ya. Mereka sudah memikir bagaimana nak tafsirkan Al-Quran sekali lagi. Kerana dia rasa macam banyak ayat Quran itu sudah ketinggalan zaman. Kerana kita hidup dalam era IT sekarang. Era Islam itu penuh dengan IT, iman dan takwa, tapi dia tak faham. Ya. Apa yang kita buat tak iman, tak takwa, sesat kita. Lalu Allah beritahu, taat pada Allah artinya amantu billah wa bima qalallah. Apa saja Allah berfirman, jangan lagi kita ragu-ragu. La raiba fihi hudallil muttaqin. Bukan? Itu tanda-tanda orang beriman pada Allah. Wa rasulahu. Beriman pada Nabi, taat pada Nabi, apa artinya? Bukan taat, oh, I believe Muhammad is my prophet. Semua orang pun percaya. Bukan? Apa arti beriman pada Nabi? Amantu bi rasul wa bima qala Rasulullah. Dan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Artinya apa yang Nabi suruh kita buat, kita tak boleh ragu-ragu lagi. You must believe. Walaupun you tak nampak kesannya, tak tahu hikmahnya. Tetapi kalau Nabi sudah perintah as a believer, sami'na wa ta'na. Allah perintah, sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi, nanti dulu, ya. Kerana dalam Quran ayat yang lain, ya. Saya sambung ayat ini dulu, kalau saya hurai ayat yang lain. La yalidkum min a'malikum min syai'a innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu benar-benar iman sudah masuk ke dalam hati dan kamu telah mentaati perintah Allah dan firman-Nya dan Nabi dengan sabdanya, maka apa yang kamu buat yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, sedikit pun Allah tidak akan sia-siakannya. Sedikit pun Allah tidak akan hilangkan pahalanya. Ya, apa yang kamu buat semua akan dinilai oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan penyayang. Lalu Allah hurai lagi. Tengok Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia menceritakan sesuatu benda, dia tidak hanya tinggal kita begitu. Terpulang pada kamu lah tafsirkan ayat-ayat sendiri. Tidak. Dia sendiri akan hurai pada kamu supaya kamu tidak salah tafsir ayatnya. Allah menghurai lagi ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah ialah orang-orang yang beriman kepada perintah-perintah-Nya, firman-Nya dan sabda Nabi-Nya, summa lam yartabu, ثُمَّ لَمْ يَرْتَبُوا, kemudian sedikit pun dia tidak ragu. Tak pernah lagi satu ketika kah dia ada perasaan ragu-ragu, ini ayat Allah itu boleh pakai lagi atau tak boleh, sesuai atau tak sesuai. Tak pernah lagi dia sedikit pun ragu-ragu. Apa sunnah Nabi ini perlu tak kita ikut? Tak boleh tanya begitu. Kalau perintah Nabi, mesti ikut. Tak boleh tak ikut. Kalau galakkan Nabi, kita ada pilihan. Kalau perintah, mesti ikut. Tak boleh, kita tak ikut. Ya? Itu yang dikatakan orang yang benar-benar beriman, ialah mereka yang benar-benar beriman kepada perintah Allah dan sabda Nabi-Nya. Kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia bersedia untuk berkorban dengan hartanya ke dirinya demi mempertahankan kebenaran yang ada dalam Islam. Ulaika humus sadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang kami hormati, perkara iman ini, sehingga Anas radhiyallahu anhu pernah menghuraikan, Anas pernah menceritakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, maksudnya, barang siapa yang ada tiga sifat ini, wajada bihinna halawatul iman, baru dia akan rasa kemanisan dalam imannya. Saya tak mau bahas terlalu panjang kerana saya hanya ada masa sampai 6.40. Ya, selepas itu saya akan bagi masa untuk kita berinteraksi supaya muslimin muslimat boleh berbincang dengan kita. Iman, alhamdulillah, kita semua mengaku kita beriman. Tetapi apakah selama ini kita dapat rasa kemanisan iman kita? Kalau orang tanya, do you feel anything about what you believe? Apa nak jawab? Ya? Agak-agak apa yang kita nak jawab? Ya? Kalau minum air, rasa nak? Kalau minum mineral water, rasa manis tidak? Rasa manis tidak? Mineral water ada kemanisan tidak? Tak ada. Kalau minum lemon bali, ada manis tak? Mesti ada mah. Kalau you kata lemon bali tak rasa apa-apa pun, something is wrong. Ya, yeah, not lemon bali is wrong. Mungkin kita ada problem sini ya. Tak dapat lagi merasai sesuatu kemanisan yang memang ada dalam lemon bali. Sekarang Rasulullah menceritakan barang siapa yang ada tiga benda ini, baru akan dia rasa kemanisan iman. Rupa-rupanya iman ini ada kemanisannya. Dia bukan iman saja, tapi ada dia punya kelazatannya. Apa kelazatannya? Kenapa selama ini kita tak dapat merasai iman kita? Betul tak betul? Contohnya kalau orang tanya, sudah semayang? Sudah. Berapa kali semayang? Semayang 5 kali satu hari satu malam. Syukur alhamdulillah. You rasa apa-apa tak? Macam biasalah. Apa nak rasa apa-apa? Semayang macam biasalah. Baca Fatihah, baca itu. You khusyuk tak? Khusyuk itu boleh tahan lah kadang-kadang. 4 rakaat, 1.5 rakaat khusyuk. 2.5 dia lalai sikit. Ya. Itu pun boleh tahan tu, 1.5. Ada suku saja dia khusyuk. Lepas itu dia terus lalai. Ya. You yakin nak sembahyang you Allah terima? Mana tahu? We are not sure what we are doing tau. Apa yang kita buat ni, kata kita macam buat asal buat. Tak dapat merasai sesuatu. Walhasil, solat itu boleh mendatangkan sesuatu pada orang yang mengerjakannya. Kalau you buat dengan betul. Dengan iman yang betul. Niat yang betul. Ikut apa yang Nabi suruh dengan betul. Baru rasa kemanisannya. Baru rasa lazatnya solat itu. Ya? Apakah yang dihurai oleh Nabi? Di antara tiga ini saya hanya sentuh satu saja. Katanya, kalau di antara kamu ada sifatnya, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahima, mimma siwahuma. Hendaklah kamu sayang Allah dan Nabi lebih dari segala-galanya. Ini yang ada pada sahabat. Mereka sayang kepada Allah dan Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Yang mana kita tahu satu hari Abu Bakar pernah jumpa Umar pernah jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana uhibbuka. Ya, saya sayang engkau lebih dari seluruh manusia kecuali diri saya. Umar pun very straightforward, dia tak munafik, tak munafik, tak tipu-tipu. Dia kata, saya sayang engkau ya Rasulullah lebih daripada ibu bapa saya, anak saya, isteri saya, kawan saya. Kecuali diri saya, saya sayang diri saya lebih sikit. Barulah Rasulullah jawab, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tak sempurna iman kamu kalau kamu masih sayang anak kamu, diri kamu, ibu bapa kamu, manusia yang lain lebih daripada Nabi. Artinya you mesti sayang Nabi lebih daripada diri you sendiri. Baru Umar kata, okay, I pull back my word. Sekarang saya sayang engkau ya Rasul lebih daripada diri saya. Okay, baru sempurna imannya. Apa arti you sayang lebih kepada Nabi? Bagaimana kita nak sayang Nabi? Selawat atas dia tiap-tiap kali. Semua orang selawat. Orang tak semayang pun selawat juga. Bukan? Apakah yang dikata sayang Nabi? Sekurang-kurang kita kena tahu apa yang dikatakan amantu bil rasul wa bima qala Rasulullah. Bila kata qala Rasulullah, datanglah as-sunnah. Bukan? As-sunnah. As-sunnah ni kalau kita faham dia ada qauli, fi', takhrir. Betul tak betul? Bila kita kata sunnah, saya nak ringkas bagaimana? Kerana kita tidak dapat sempurnakan iman kita tanpa melalui Nabi kita. Tak boleh. Jadi bagaimana kita nak faham? Nak kenal Nabi, kita tak hidup di zaman, tak guna kita kenal siapa Nabi. Tak penting. Yang penting kita kenal ajarannya. Bukan? Ajaran Nabi pada asalnya dibagi pada tiga. Satu, qaulun, fi'lun, taqrir. Ya? Sabdanya, perbuatannya, persetujuannya. Fi'lun dengan qaulun ada dibagi pada dua. Ya? Ada satu yang kita panggil amrun. Ada yang merupai perintah. Ada yang merupai galakan. Ya. Galakan. Ada yang merupai perintah. Ada merupai galakan, bukan perintah, encouragement, ya. Ada juga yang merupai qaulun ini yang melalui larangan. Takrir Nabi very simple. Berarti satu benda yang Nabi pun tak suruh, saya bagi contoh, takrir Nabi dulu. Takrir Nabi, Khalid ibn Walid seorang sahabat, ya, yang pernah berperang, ya, dengan orang Islam dalam peperangan Uhud, dia berpihak pada musuh. Tapi selepas itu alhamdulillah Allah bagi hidayah, dia masuk Islam. Sehingga Nabi bagi gelaran pada Khalid itu Saifullah. Ya, the sword of Allah, ya, dia ada kelebihannya. Begitu sayangnya Khalid ibn Walid pada Nabi, satu hari dia ingin mengundang Nabi pergi kepada kabilahnya, satu kampung. Dan kalau tetamu kalau datang, khasnya Nabi, begitu gembira Khalid ibn Walid dan kampung dia. Penduduk kawasan kaum dia begitu gembira, Rasulullah nak datang ni. Buatlah persiapan makanan yang istimewa, kira for special guest. Satu daripada hidangan yang luar biasa bagi kabilah Khalid ibn Walid ialah hidangan daub. Tahu daub kan? Apa itu daub? Tahu apa itu daub? Biawak. Biawak padang pasir. Itu satu hidangan yang istimewa. Ya. Nabi pun datang. Khalid ibn Walid semua ada. Ketua-ketua kabilah ada. Sila makan, semua makan. Yang mula-mula dihabiskan oleh Khalid daub. Kawasan Khalid lah. kawasan Khalid dab hilang dulu. Benda lain belum hilang, dab hilanglah. Tiba-tiba dia lihat Rasulullah tak sentuh pun dab. Lepas tu baru dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak? Maka ini satu hidangan istimewa untuk tetamu yang istimewa baru kita masak. Tengok itu yang kata takrir Nabi. Kenapa Nabi tak tegur Khalid bin Walid? Kenapa Nabi tak tegur Khalid bin Walid? Tahu tak kenapa? Karena bukan haram. Diam Nabi itu artinya bolehlah. Kalau apa yang dimakan oleh Khalid bin Walid haram, Nabi mesti tegur. Tapi dia no comment, silent saya. You dah makan-makan dah. Dia makan yang benar lah yang dia biasa makan. Itu dia tak sentuh. Dan Nabi pun tak komen. Dia tak komen pun. Dab ini ada kelebihannya. You know, walaupun saya tak makan, minyaknya begini. Kalau dia punya dagingnya begini. Oh, tak ada. Tapi kalau you nak pakai, pakailah. Bukan. You nak cerita kelebihan-kelebihannya, you mesti ada bukti. Jangan cerita benda itu ada kelebihan tanpa ada bukti. Bukan? Tak apalah. Lepas tu bila Khalid bin Walid tanya Rasulullah, Rasulullah jawab senang saja. Apa dia jawab? Dia mengatakan bahawa makanan ini kebetulan tidak terdapat dalam kaum saya. Kaum saya tak biasa makanan. Jadi kalau tidak biasa, no comment lah. Apa yang you biasa makan, you makan. Artinya itu satu takrir. Kalau sahabat buat sesuatu benda yang tak haram, dan Nabi pun tak pernah buat, bila dia diam, artinya it's okay. Ya, ini contoh. Macam kita sekarang makan dab, makanlah, tak masalah. Jangan berkampen, dab ini kelebihan dia, ini kelebihan. Apa dalil kamu? Susah kita nanti, ya. Makan-makanlah, ya. Sedap sajalah insyaAllah. Fa'lun dan qawlun. Saya nak bagi contoh supaya kita faham. Antara fa'lun dan qawlun ini mana yang mesti kita ikut dulu? Kalau kita ditanya, antara perbuatan Nabi dengan sabda Nabi, mana yang mesti buat dulu? Jawapan kita, sabda Nabi. Sabda Nabi itu umum, suruh kita buat. Perbuatan Nabi mungkin khusus untuk dirinya. Tak boleh kita buat apa dia buat dulu, buat apa yang dia suruh kita buat. Ini contoh, ini adab terhadap Nabi. Ini yang Nabi suruh tak buat, yang Nabi buat nak buat. Wah, ini susah lah kadang-kadang. Itu yang timbul fitnah itu. Kerana umat ini beriman pada Nabi, nak amal, nak ikut sunnah Nabi, tapi dia tak ikut sunnah yang betul. Ya. Kerana sunnah Nabi ini yang dikatakan sunnah, ada amrun. Kalau amrun saja, hukumnya adalah wajib. Kita umum faham apa? Sunnah Nabi hukumnya apa? Umumnya orang awam faham apa? Sunnah Nabi apa? Sunat. Betul tak? Bila kata faham sunat, apa hukumnya? Buat dapat pahala, tak buat tidak apa-apa. Itu umumnya, ya. Kita tak salahkan orang awam kerana kita diajar begitu. Saya dulu pun belajar begitu. Selepas kita buat kajian, itu satu kefahaman yang tidak tepat. Kerana sunnah Nabi artinya apa yang dia sabda, apa yang dia buat, apa yang dia diam. Bukan. Saya bawa balik supaya kita faham. Bila Nabi perintah contohnya. Nabi perintah segi qaulun. Qaulun dia berfirman. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini perintah tau. Apa Nabi bersabda? Kamu semua selu, bukan dia perintah satu orang. Selu semua kamu. Kalau nak solat, selu kama ra'aitumuni. Bila kamu nak dirikan solat, ingat Rasulullah bersabda, bila kamu nak dirikan solat, bukan satu solat, semua solat. Semua salat. Selu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tak boleh salat ikut suka hati. Kamu kena ikut bagaimana saya dirikan salat. Berarti mengikut solat cara Nabi hukumnya apa? Apa hukumnya Muslimat? Wajib, kerana diperintah. Mengikut dia itu wajib. Nah, sekarang nak ikut sekarang. Bagaimana ikut? Kita tak hidup zaman Nabi, betul tak betul? Kita tak ikut zaman, bagaimana ikut? Alhamdulillah, hadis-hadis ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada bahagian sifatus solah. Bagaimana Nabi kerjakan solat? Dia cerita satu persatu dari perbuatannya sampai kepada bacaannya. Satu persatu. Tapi cantiknya sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Cantiknya sabda Nabi ialah, kamu kerjakanlah solat sebagaimana kamu lihat aku kerjakan. Nasib baik Nabi tak perintah kita, kamu mesti baca apa yang kamu baca dalam solat macam saya baca. Ah, itu berat. Ah, kalau dia perintah itu, ah, beratlah kita semua ya. Nak hafal surah panjang-panjang yang Nabi habis semua orang pakai tak semayang. Bukan. Tapi Nabi itu Allahu Akbar ya. Manusia yang penuh hikmah ya. Kerana dia tak cakap ikut nafsu, ikut wahyu. Allah pun tahu kemampuan umat ini. Ya? Allah tahu. Sebelum kita ada pun Allah tahulah perangai kita, kemampuan kita, dia dah tahulah. Umat ini kalau suruh buat macam Nabi, baca Nabi, semua tinggal semayang. Jadi dia kata, tak apalah. Baca apa yang kamu mampulah. Tapi perbuatan, jangan ikut suka hati. Jangan main-main. Kerana perbuatan semua orang boleh buat. Mudah kan? Perbuatan senang. Ha, tengok bagaimana Nabi kalau nak semayang. Bagaimana dia berdiri. Dicerita tak dalam hadis. Angkat tangan bagaimana. Beginikah, beginikah. Dicerita. Yarfa' yadaihi hasman kibaihi ila furu'i uzunai. Dicerita dia angkat tangan sampai mana. Kan, dia antara dua bahu sampai telinga. Kemudian dia takbir. Dia takbir. Nama takbir apa? Takbir apa yang pertama kita sebut? Takbiratul ihram. Faham tak kalimah itu? Sebutkan, selalu sebutkan. Dengar selalu kan? Takbiratul ihram. Apa erti takbiratul ihram? Apa dia? Apa erti takbiratul ihram? Ya. Dan saya nak supaya jemaah faham apa yang kita belajar dan apa yang kita buat. Ya. Apa arti takbiratul ihram? Apa arti takbir? Tahu apa arti takbir kan? Apa arti takbir? Ya? Bila saya kata tasbih, apa arti tasbih? Sebut apa bila sebut tasbih? Subhanallah. Alhamdulillah. Takbir artinya Allahu Akbar. Jangan lupa lah. Kita selalu sebut nama tapi bila ditanya. Ya apa? Boleh takbir, takbir, takbir lah. Apalagi takbir. Kita mesti faham. Takbir arti Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah. Tahmid, Alhamdulillah. Ya. Kemudian, apa lagi? Tahlil apa? La ilaha illallah. Faham, syukur, Alhamdulillah. Apa itu ihram? Eh? Pakai ihram, tahu pakai ihram? Laki nak pakai pergi umrah, pergi haji kena pakai ihram. Apa erti pakai ihram? Ertinya sebelum dia pakai ihram, dia boleh pakai apa yang dia suka. Dalam luar semua boleh pakai. Pakai ihram bagi lelaki, dia haram pakai apa yang dia boleh pakai sebelumnya. Takbir atau ihram, bila dia takbir, berarti apa yang dibenarkan you buat sebelum tu tak boleh buat lagi. Sebelum tu boleh cakap-cakap, boleh minum, boleh makan kuaci. Tapi Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Akbar, kuaci jalan lagi. Tak boleh. Ya, kerana you sedang menajat pada Allah. Ya. Maka, bila kita katakan ikut sunnah Nabi, dalam bab perintah solat ada wajib. Nabi cerita takbir bagaimana, letak tangan di mana, kiri atas kanan kah, kanan atas kiri kah, sini kah, sana kah, bawah kah. Kita tak ambil berat tau. Kita semayang ikut suka ya. Semayang-semayang. Yuk takbir bagaimana? Macam biasalah. Kalau saya biasa begini, beginilah. Yuk letak tangan mana? Mana sempatlah. Betul, yuk tanyalah kebanyakan orang solat. Dia tak tahu berapa kali angkat tangan dalam semayang, takbir. Berapa kali ya? Saya pun tak ingat. Nantilah saya semayang maghrib tengok berapa kali. Memang tak ingat punya. Kadang-kadang waktunya angkat, wanita angkat. You don't even know what you are doing all the time. Sedangkan Nabi perintah selu kama ra'aitumuni usalli, semayang sebagaimana kamu lihat aku kerjakan solat. Dan dia tak hanya kata ikut saya, dia biarkan kita begitu. Dia cerita satu persatu. Dalam hadis cerita satu persatu apa yang dia buat. Angkat tangan bagaimana, letak tangan di mana. Lepas itu apa yang dia baca. Lepas dia baca dia nak rokok, angkat tangan lagi di mana. Letak tangan di atas lututkah, lepas lututkah, dia cerita. Lepas itu bila dia letak tangan, tangan ini dia kembangkah ataupun dia rapatkah. Kemudian siku ini masuk dalamkah, keluarkah. Semua dicerita. Mana kita tahu. Betul tak betul? Kita tak tahu. Rokok asal rokoklah. Bangun bagaimana, iktidal bagaimana, dia cerita. Tulang-tulang semua tegak kembali. Lepas nak sujud bagaimana, jangan turun macam macam unta. Dicerita lagi. Nak turun, jangan turun macam unta. Sudah di bawah, jangan pula sujud macam anjing. Wah, macam-macam ada. Kita unta bagaimana pun tak tahu, anjing bagaimana pun tak tahu. Kadang-kadang unta, kadang-kadang anjing, kadang-kadang manusia. Begitulah kita punya ibadat. Allahu Akbar. Tak apa, ringkaskan. Wajib kalau Nabi perintah. Maka bila qaulun perintah dia itu merupai perintah, wajib kita kena ikut. Sesuatu yang Nabi perintah suruh ikut, mesti ada contoh daripada perbuatannya. Kadang-kadang ada Nabi sabda tapi tidak perintah. Dia galakkan. Maka dijadikan sunnat. Baru sunnah Nabi itu jadi sunnat. Ada sunnah yang hukum wajib. Ada sunnah yang hukumnya sunnat. Faham tak muslimat ya? Kenapa saya kata ya, Nabi apa yang Nabi perintah jadi wajib. Perbuatan dia boleh jadi wajib. Wajib percaya pada Allah tidak? Dalam Quran surah Aqimu Salat, dirikan salat. Adakah dalam Quran cerita semayang subuh berapa rakaat? Ada tidak? Tidak ada kan? Kita tahu subuh dua rakaat daripada siapa? Nabi kan? Jadi perbuatan itu wajib ikut tak? Kalau tak mau ikut boleh juga. Buatlah tiga. Ekstra sikit lah. Nak pahala lebih kan. Apa salahnya kan. Sekali-sekali saya rajin kan. Jadi dua tu cepat sangat habis lah. Saya buat tiga. Tiga pun tak cukup empat lah. Boleh. Boleh silalah buat. Ya? Bila you buat lama-lama. Jumpa Allah nanti. Allah pun kata siapa suruh you buat. You buat ikut suka hati lah. Siapa? You ambil lah pahala sendiri. Siapa nak bagi you reward? Saya bagi reward kalau you buat ikut saya suruh. Macam kita nak beli kuih kan, tempat kuih. Kita nak begini-begini. Dia buat kuih. Tak apa, tak apa. Okey, okey, saya faham. Tapi dia buat kuih cara dia. Macam kita nak berjahit baju kan, kita pergi tailor. You begini. Dia pandai sangat kan. You don't know. I'm a tailor, you know. Saya tahulah apa you nak. Kita pun okey lah. Tiba-tiba dia buat cara dia. Kita nak dia labu sikit. Kita nak dia loose. Dia buat ketat. Dia nak bagi kita slim. You rasa you akan ambil dah pakaian itu? You ambil dah? What are you doing? Saya bawa kain, suruh dia buat kain, you buat begini. You pakailah. Kita pun tak mau pakaian itu lagi. Sakit hati. Mesti marah, Mia, because you don't do what I want you to do. Betul tak betul? Begitulah. Bila you buat amalan tak ikut Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan yang Nabi tak ajar, pandai-pandai buat, akhirnya bila kita bertemu dengan Allah, Allah campakkan pakaian. Rejected good. Dia akan tanya, siapa suruh you buat? Dulu semua orang suruh saya buat. Ya dah, saya suruh you ikut siapa? Saya suruh ikut semua orang kah? Atau saya suruh ikut Nabi? Allah suruh kita taat pada Nabi. Kenapa kita tak taat? Ini contoh. Itu qaulun dan fi'lun Nabi. Ya. Contoh lagi, Allah suruh kita buat haji. Dia tak ceritakan tawaf berapa kali, sa'i berapa kali kan. Asal tawaf ada sa'i. Yang buat tujuh kali sini, tujuh kali siapa yang tunjuk? Nabi, betul tak betul? Maka ikut Nabi ini sunat ke wajib? Kalau orang kata sunat saja, eloklah. Kalau yang anggap sunat saja, elok. Ya, lain kali kalau pergi umrah, buat tawaf sekali sudah. 7 kali penat. Asal tawaf sudahlah. Kerana 7 kali sunat. Bukan dia katakan ikut Nabi sunat. Jadi 7 kali bukan sunat, saya tawaf sekali sajalah. Ya, pelan-pelan. Tapi sekali. Nak sa'i? Oh, sa'i 7 kali berjauh. Jauh tu. Sekali cukuplah. Sah tak sah? Kenapa tak sah? Kenapa tak? Kerana tak ikut Nabi. Betul tak betul? Khuzu anni manasikakum. Nabi perintah, nak buat haji, mesti ambil haji, kerjakan haji, sebagaimana saya kerjakan. Faham sekarang bahawa sunnah Nabi hukumnya wajib sekarang? Faham ya? Ada lagi sunnah Nabi yang dibagikan berbahagian. Sunnah khasah, sunnah amma, ada sunnah muakkad, sunnah ghair muakkadah, sunnah ada, sunnah ibadah, ada pembahagian-pembahagian lagi. InsyaAllah dengan kita rajin ikut kuliah-kuliah yang disediakan di sini, dan sekali-sekali kalau waktu solat turun, ambil bahagian solat di bawah, sedikit sebanyak saya yakin muslimin dan muslimat akan terdedah dengan amalan-amalan yang Nabi suruh kita buat. Ya? Kerana belajar satu hal, amalan satu hal. Setengah orang belajar okey, tapi belajar nak amal dia tak tahu. Maka sebab itu Nabi tunjuk pada umatnya, dan siapa yang telah faham sunnah Nabi, dia akan buat. Contohnya, dari bawah pun adanya orang beramal, waktu itu kita lihat. Baru kita faham, begini yang Nabi suruh kita buat. Barulah kita buat apa yang Nabi suruh. Barulah iman kita terhadap Nabi itu sempurna. Kalau kita buat ikut suka hati kita, artinya kita sudah anggap bahawa tak pentingnya kita ikut Nabi. Cukuplah apa yang saya buat, saya rasa betul. Tak boleh. Kerana syarat sempurna iman kita ialah mesti taat pada Allah, ikut apa yang Allah perintah, dan taat pada Nabi, ikut apa yang Nabi suruh. Begitulah ringkasnya ucapan saya hari ini. Sekiranya ada soalan, dalam 5 minit saya persilakan. Sekiranya ada, dipersilakan. Apa kata tu? Hukum hudud. Oh, tak boleh. Hudud ini bukan diwajibkan oleh Allah ke atas orang awam. Hudud itu diamanahkan oleh Allah ke atas pemimpin untuk menjalankan. Orang awam tak boleh. Ada hukum-hukum yang orang awam wajib ikut. Ada hukum-hukum yang untuk pemimpin saja bertanggungjawab. Bukan kita. Kalau pemimpin tidak menjalankan, kalau dia memang ada kuasa, dia tidak guna kuasanya, maka dia bertanggungjawab kepada Allah. Sebagai orang awam, kita tidak terlibat dalam bab itu. Itu beza. Ya? Ada hukuman yang orang awam mesti ikut. Ada hukuman hanya diamanahkan pada orang-orang yang tertentu. Contohnya, boleh tidak orang awam mengadili ya, satu-satu kes? Tak boleh. Mesti mahkamah syariah yang mengadili. Yang diberi amanah. Kalau semua orang boleh mengadili, berat kita. Saya tak berkenan, haram saya jatuh hukumnya. Salah. Habislah semua kelam kabut dunia ini. Mesti ada orang yang ulil amri minkum. Orang yang berkuasa di atas kamu. Faham ya? Contohnya juga, boleh tidak kita terus menghukum seseorang itu murtad? Orang awam tak boleh hukum orang. Tak boleh. Walaupun orang kata, saya tak mau Islam, saya nak murtad. Kita tak boleh terus hukumnya murtad. Kita boleh mengadu kesnya kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan panggil dia untuk diadili. Tahu kenapa you lafaz begitu? Adakah you lafaz kerana desakan, kerana paksaan, atau bagaimana? Ataupun dirasa nyawa engkau terancam, jadi kita akan bagi perlindungan. Kalau dah memang itu pilihan kamu, baru mahkamah akan bagi warning. Kalau you langgar ikut hukum syarak, hukumannya mati. So you kena buat pilihan. You mau mati ke mau hidup? Kalau mau hidup, kalau dia tak depan-depan orang lain, banyak juga orang murtad, tapi dia tidak cabar kita, itu dia dengan Allah. Tapi kalau dia berani cabar, maka mesti dibawa pada pengadilan. Mahkamah saja boleh hukum dia murtad, bukan orang awam. Tapi kadang-kadang kita keliru, kita ingat kita pun mufti, kita pun qadi, kita semua. Tak boleh, setiap manusia ada makamnya, bukan? Bapak ada tanggungjawab bapak, majikan tanggungjawab majikan, pemimpin tanggungjawab pemimpin, ya, seterusnya. Bukan kita boleh buat, tak boleh. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau kita buat zina di negeri Singapura, hukuman syarat, hukum syarak tak dapat dijalankan, kita hanya diperintah untuk bertaubat. Dan Allah Maha penerima taubat. Ya. Tengok zaman Nabi kan. Zaman Nabi orang dah berzina pun datang nak komplain pada Nabi. Hukum hudud ni bukan senang. Bukan senang kerana pertama Islam haram kita mengintip. Bukan? Jawasis tak boleh. Berarti Nabi tangkap khalwat pun tak boleh. Orang khalwat ke dalam hotel dia ditangkap. Salah orang yang tangkap tau. Artinya kerja you mengintip saja. Dah tak betul. Lain kalau dia khalwat, dia berzina di khalayak ramai, depan padang. Itu memang you kenal lah. Tapi kalau dia buat maksiat secara tersembunyi, artinya orang itu masih ada perasaan malu. Dosa yang dia buat antara dia dengan Allah, jangan you cerita. Zaman Nabi kita ada orang datang cerita Nabi, saya telah berzina, hukumlah saya. Nabi tak layan pun. Betul tak betul? Tak layan. Suruh dia balik. Datang lagi. Dia kata, mungkin you belum ke, belum berzina, mungkin you pegang-pegang sajalah. Tak mau layan. Sampai last dia minta juga. Rasulullah pun tanya, cek lagi orang ini okey tak okey. Takut kan orang itu korang okey sikit. Ya? Kadang orang gila jangan main-main. Ya? Jadi, confirm semua dia nak, baru hukuman itu jatuh. Contoh seorang wanita lagi yang telah berzina kan, datang pada Nabi. Apa dia cerita pada Nabi? Saya telah melakukan perzinaan. Apa dalilnya? Saya sedang hamil. Ini dalilnya. Ini saya punya bukti. Nabi suruh ke dia apa? Kau balik. Kalau you berdosa, dalam perut you tidak ada dosa. You mesti lahirkan dia dulu. Kalau dia lahirkan dia, dia tak datang balik. Kes itu Nabi pun tak layan lagi. Tapi perempuan dulu, bila dia telah beriman pada Allah, habis saja dia lahir pagi, tengah hari datang jumpa Nabi bawa anak. Ya Rasulullah, ingatkan saya perempuan yang berapa bulan dulu datang jumpa engkau, dan engkau kata suruh saya lahirkan anak, anak sudah lahir. Dia kata, siapa nak susukan anak ini? Tak siapa, susukan dia dulu. Kalau dia tak datang balik, Nabi pun tak bertindak lagi. Tapi dia datang balik. Lepas tu baru hukuman itu jatuh. Itu pun siapa yang jatuhkan? Rasulullah. Kerana waktu itu Rasulullah jadi pemimpin. Tak pernah Abu Bakar yang hukum. Umar yang hukum. Tak ada. Mesti Rasulullah. Ini nak tunjuk bagaimana hukum hudud itu dilaksanakan. Baru nampaklah cantiknya Islam. Adanya adab tertibnya. Ya. Islamic law don't not a jungle law. It's a divine law. Maka orang nak buat mesti ada adab-adabnya. Ya? Begitulah jawapan kita para jemaah. Kalau ada soalan yang terakhir insyaAllah. Muslimat kalau ada soalan. Muslimat tak ada soalan. Ada soalan pihak Muslimat? Alhamdulillah. Faham apa yang saya sampaikan tadi? Ya? Faham bahawa sunnah Nabi ada dua bahagian. Satu sunnah yang wajib, satu sunnah yang sunat. Ya. Kalau dia perintah, maka hukumnya wajib. Jangan anggap sunat semua. Kalau yang dia tak perintah, itu hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat, it's okay. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita ikut kuliah-kuliah di sini. Dan jangan malu segan untuk bertanya bila kita tak faham. Dan kalau kita ada kuliah-kuliah di bawah, boleh ikut-ikut. Kerana kita akan dapat pendedahan yang lebih baik. Sebagai student of knowledge, kita mesti mempunyai minda yang terbuka. Ya, kerana Allah selalu perintah umat ini supaya berfikir. afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yanzurun. Umat lain semua dalam kitab-kitab mereka tak ada suruh dia berfikir, suruh ikut saja. Tapi umat ini lain. Allah mahu kita berfikir. Tapi kita mesti berfikir cara yang Allah mahu kita berfikir. Ya, bukan cara kita. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang reflect, orang yang berfikir dan orang yang ikut Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terus berjaya di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.